adalah belajar untuk membedakan huruf yang bertitik satu. Huruf bertitik satu ini ada beberapa huruf. Di antaranya ya di halaman 15 ini ada zal, ada zai, ada dod. Baik, ya. Coba dilihat Dewi, Riva, dilihat ya. Baik, merahnya apa? Zal. Kuningnya apa? Zai. Hijaunya apa? Dod, ya. Dod, karena belum berbaris dod. Birunya? Enggak ada. Nil ya. Merah? Zal. Zal. Lihat ya, zal. Susah memang kalau belajar di rumah, kurang-kurangnya memang inilah nantinya santri-santri kami akan belajar tahsin. Bagaimana cara membunyikan zal. Zal patah za, zal kasrah li, zal domah lu. Jadi? Zai patah za, zai kasrah zi, zai domah zu. Zazizu. Dod, ya. Dod patah ba, dod kasrah bi, dod domah du. Dodidu. Coba Rifah. Dari zal, ya, dari merah. Zal fatah za, zal kasrah zi, zal domah du. Zazizu. Zai fatah za, zai kasrah zi, zai domah zu. Zazizu. Dod fatah ba, dod kasrah bi, dod domah du. Merah. Za fatah zal, zal kasrah zi, zal domah zu. Zazizu. Kuning. Zai fatah za, zai kasrah zi, zai domah zu. Zazizu. Merah. Zal fatah za, zal kasrah zi, zal domah zu. Zazizu. Hijau. Dod fatah ba, dod kasrah bi, dod domah bu. Dodildu. Itu, kita baru belajar fatah ya. Nanti patah tain, kasroh tain, suku, nanti ada beberapa. Jadi yang terpenting kita mengenal, jangan sampai mengucapkan zal jadi zal. Ah, gak mungkin. Siapa bilang gak mungkin? Banyak orang yang membaca ta'ud, a'udubillah du. Dipikirnya dal. Bukan. Ada lagi a'udubillah. Ada kan? Padahal yang merah itu. A'udubillah. Bukan a'udzubillah, bukan a'udzubillah, bukan dal, bukan zai, tapi dal. Zai, lain lagi zai. Apa merahnya? Zal. Apa kuningnya? Zai. Hijau? Dod. Dod, itu ya. Nah, di halaman 15, kita lihat halaman 16 ya. Halaman 16, masih membedakan huruf bertitik satu. Ini memang gak begitu susah. Kenapa enggak begitu susah? Pengucapan enggak begitu susah, tapi sering kali orang keliru. Keliru apanya? Dia pikir kalau titik satu di atas itu ba, kalau titik satu di bawah itu nun, terbalik. Padahal yang titik perahu titik satu di bawah jadi ba. Perahu titik satu di atas nun. Nah ini, ingat. Dalam huruf terpisah seperti ini, jelas ya. Ba dan nun bedanya jelas. Kalau ba rumahnya lebih besar. Kalau nun lebih opal, lebih bulat. Gitu. Kalau sendirian. Tapi, kalau sudah dalam kalimat sama saja. Itu. Kalau sudah dalam kalimat gabung ya. Ba di awal, ba di tengah, itu sama. Kecuali ba dan nun di akhir. Kalau di akhir, kembali kepada huruf semula. Baik. Merahnya? Ba. Kuningnya? Nun. Hijaunya? Jim. Birunya? Kho. Dewi? Kho. Nah, gitu udah lumayan nih. Gitu, kho. Ya. Merahnya? Ba. Yang kencang, yang dekat. Merahnya? Ba. Kuningnya? Nun. Hijaunya? Jim. Birunya? Kho. Merah? Ba. Kuning? Nun. Merah? Ba. Kuning? Nun. Merah? Ba. Kuning, nun. Hijau, jim. Biru, kho. Biru, kho. Hijau, jim. Biru, kho. Hijau, jim. Titik satu perahu, titik satu di bawah, ba. Perahu titik satu di atas, nun. Perahu titik satu di bawah, ba. Perahu titik satu di atas, nun. Jim ya, jim ini apa ya, kayak belalai gitu ya, tanduk ya, tanduknya, yang ada titik satu di bawah, ba. Ini nih yang hijau sekarang. Mengenal yang titik ya, itu kan kayak tanduk. Titik satu di tengah. Mm-mm. Pokoknya ada titiknya di bawah aja gitu. Ya, di bawah ini nih, di bawah belalainya, di bawah tanduknya. Kalau bertitik di bawah? Apa? Jim. Kalau titiknya di atas? Ho. Ho, ingat. Kalau enggak ada titiknya? Ha. Nah, ha. Itu belajar bahasa Arab itu kurang-kurangnya kalau memori kurang-kurang konsen, kadang-kadang sama kan huruf itu. Membedakan itu bunyi itu yang beda itu cuma titik. Beda titik, beda arti, beda bunyi. Coba bahasa sama nun kan titiknya cuma beda titik doang gitu. Titik satu di bawah, titik satu di atas. Nah, sekarang merah ya. Ba patah ba, ba kasroh bi, ba domah bu. Jadi babi bu. Nun patah na, nun kasroh ni, nun domah nu. Nani nu. Jim patah ja, jim kasroh ji, jim domah ju. Jaji ju. Kho patah kho, kho kasroh hi, kho domah hu. Kho hi hu. Coba dipa, merah. Ba fatah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, babi bu. Kuning. Nun fatahna, nun kasrohni, nun domahnu, nu nani nu. Ulang, kuning. Nun fatahna, nun kasrohni, nun domahnu, nani nu. Hijau. Jim fatah ja, jim kasroji, jim domahju, jaji ju. Biru. Kho fatah kho, kho kasrohi, kho domahku, kho khiku. Dewi, merah. Ba fatah ba, ba kasrobi, ba domabu, babi bu. Nun fatana, nun kasroni, nun domanu, nani nu. Jim fataja, jim kasroji, jim domaju, jaji ju. Kho fatah kho, kho kasrohi, kho domaku, kho khiku. Nah, begitu sudah lumayan Dewi ya. Nah, bisa mengikuti. Baik, kita buka halaman 17. Ya, masih membedakan huruf bertitik satu yang suka kita suka keliru, suka lupa ya. Kita masih di diktat ini A halaman ke 17 ya. Baik. Merahnya zo. Merahnya zo. Kalau enggak ada titik jadi to. To. To. Ada titik jadi zo. To. Beda titik doang, beda bunyi. Ada titik zo. Zo. Enggak ada titik. Po. Po. Di talpo. Po ditu. Po. Ada titik. Zo. Zo zizu coba. Zo zizu. Tuh, kuning. Ghiru. Enggak ada titik. A-i-u. Tuh, hanya beda titik saja. Ya, ain. Itu. Biru. Enggak ada. Ada. Hijau. Fafifu. Nah, sekarang ya. Merah. Di eja. Merah di eja. Rifa. Zo fata zo, zo kasro zi, zo doma zu, zo zi zu. Kuning. Gho, gin fata gho, gin kasro zi, gin doma ru, gho ri ru. Hijau. Fa fata fa, fa kasro fi, fa doma fu. Merah. Zo fata zo, zo kasro zi, zo doma zu, zo zi zu. Hijau. Fa fata fa, fa kasrofi, fa domafu, fa fifu. Kuning. Rin fata ro, rin kasrofi, rin domaru, ro riru. Merah. Zo fata zo, zo kasrofi, zo domazu, zo zizu. Kuning. Rin fata ro, rin kasrofi, rin domaru, ro riru. Hijau. Fa fata fa, fa kasrofi, fa domafu, fa fifu. Yang sering sulit dalam kalimat merah. Coba, merah. Zo zizu. Kuning. Ghiru. Hijau. Fa fifu. Hijau gak begitu susah, tapi kebanyakan orang membacanya papa. Padahal bukan papa, tapi fanta. F, fak fak. Ada anginnya. Gitu. Coba Dewi. Merah. Zo fata zo, zo kasro zi, zo doma zu, zo zi zu. Kuning. Rin fata ga, rin kasro. Rin fata go. Rin fata go, rin kasro gi, rin doma gu, go gi gu. Hijau. Fa fata fa, fa kasro fi, fa doma fu. Merah. Fa fi fu. Zo fata zo, zo kasro zi, zo doma zu, zo zi zu. Kuning. Rin fata go, rin kasro gi, rin doma gu, go gi gu. Kalau kalian belajarnya tiap hari seperti ini, seminggu juga pinter. Ini seminggu sekali ya, tapi karena waktunya. Jadi belajar sistem seperti ini kalau kalian nanti sudah jadi ustazah, jadi pengajar. Belajarkan eja seperti ini. Akan lebih pahamnya lebih cepat. Jadi jangan patah-patah saja. Itu boleh juga ya untuk nambahnya nanti ke metode ikro atau metode-metode yang lain. Tapi dasar yang diajarkan para alim ulama, para kiai, pada sesepuh kita, ustaz-ustaz yang sering diajarkan di kampung itu seperti ini. Jadi akan paham. Kalau metode ikro itu kalau belajarnya sepotong-sepotong, ya sudah. Kan ikro 1, ikro 2, ikro 3 patah semua toh. Kasroh sama domahnya gak kenal, ngejanya gak bisa. Padahal di SD juga kita dulu diajarin B-A-B-A, B-I-B, B-U bukan? T-A-T, T-I-T, T-U-T. Ini budi, itu kan? I-N-I-N-I. Itu ya. Itu. Nah ini ngeja tuh seperti ini. Baik, kita masuk ke halaman ke-18. Nanti insya Allah kalau makhrajnya sudah paham, nanti ke tahsin kedua. Tahsin kedua adalah nanti belajarnya bukan hanya benar, ya, bukan hanya benar mendebak, tapi betul mengeluarkan hurufnya. Kalau sekarang yang terpenting adalah tidak tertukar antara nun dan ba, tidak tertukar antara ta dan ya, tidak tertukar antara ain dan rin, tidak tertukar antara to dan zo. Itu tidak tertukar antara fa dan kof. Itu. Jadi titik satu di bawah perahu, ba. Titik satu di atas nun. Titik dua di atas perahu. Ta. Titik dua di bawah perahu. Ya. Ya, itu kalau sudah dalam kalimat. Kalau belum dalam kalimat, nah kelihatan nih di halaman 18 nya jelas. Wah, Pak Ari gimana sih? Mana mungkin tak dan iya bisa keliru, orang bentuknya beda. Betul, kalau dalam posisi sendiri seperti ini. Tapi kalau dalam posisi nanti sudah berbentuk dalam kalimat, itu tak dan iya itu sama. Jadi tak di awal, penulisan tak di awal, tak di tengah, sama. Yang membedakan apa? Titik. Titik. Kalau titiknya dua di atas jadi? Tak. Kalau titiknya di bawah dua jadi? Ya. Kalau titiknya satu di atas jadi? Nun. Titiknya satu di bawah jadi? Ba. Itu. Kalau akhirnya baru. Kalau akhir itu penulisan kembali ke awal umumnya begitu. Ya. Jadi penulisan awal, penulisan di tengah sama itu. Ta, ba, nun, ya sama. Gitu. Makanya ini harus betul-betul dicermati, diteliti terus. Karena apa? Ntar, wamayakmal. Wamayakmal, apa hukumnya? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena nun mati ketemu ya. Nah, coba dia berpikir kalau itu bukan ya, tapi tak. Hukumnya jadi apa? Ihfa. Ihfa. Waman tak mal. Salah enggak? Salah. Benar. Secara pengetahuan kalau nun mati ketemu tak, ihfa betul. Tapi dia keliru. Rupanya titik dia di bawah dua itu dipikirnya tak. Padahal ya, gitu ya. Jadi benar yang salah kan? Kebenaran yang salah. Karena salah persepsi dipikirnya titik dua di bawah itu tak. Padahal titik di bawah dua itu ya. Nah ini, inilah perlunya makhraj itu. Jadi diktat A ini yang terpenting yang pertama adalah tidak salah antar mengenal nun dan ba, ta dan ya, ain dan rin, to dan zo, gitu, fa dan kof. Setelah itu nanti diktat A keduanya tahsin perbaikan makhrajnya. Mengucapkan ha di mana, kho di mana, sin di mana, shin di mana, fa di mana, ain di mana, alif di mana, fa di mana, kof di mana itu. Insyaallah ya. Kita tuntaskan halaman 18. Huruf bertitik dua. Huruf bertitik dua di sini ada ta dan ya. Ya. Walaupun nanti ada juga, ini maksudnya huruf yang sepintas sama. Kof juga huruf titiknya dua di atas kan, kof. Kalau titik satu di atas kan fa ya, yang bulat itu. Fa dan kof. Hanya nanti sebetulnya pembentukan kalimat itu juga fa dan kof beda. Kalau fa perahu besar, kalau kof opal seperti nun. Jadi kof itu asalnya dari nun, rumahnya. Kalau kof itu rumahnya dari ta itu besar ya, itu. Baik. Tak patah ta, tak kasroh ti, tak domah tu jadi tatitu. Ya patah ya kasroh ye, ya domah yu. Ya yu. Tiada susah di sini, hanya tolong diingat kalau perahu titik dua di atas jadi ta. Kalau perahu titik dua di bawah jadi ya. Itu yang harus diingat. Sering Derifah kan sering dengerinnya, Dewi, yang ibu-ibu sering tadarusan. Sudah lancar baca Qur'annya tapi keliru ta dan ya-nya. Coba Rifah, hijau. Tak. Biru. Ya. Hijau. Tak. Biru. Ya. Hijau. Tak. Biru? Ya. Hijau? Tak. Biru? Ya. Nah, diejah sekarang. Silakan. Tak fatahta, tak kasroti, tak domahtu, tatitu. Ya fatah ya kasrohi, ya domahyu, ya iyu. Dewi, hijau. Tak fatata, tak kasroti, tak domatu, tatitu. Biru. Ya fataya, ya kasroyi, ya domayu. Hijau. Ya iyu. Tak fatata, tak kasroti, tak domatu, tatitu. Iya. Sekarang huruf yang bertitik tiga sering keliru. Kalau ini sih dari bentuknya juga sebenarnya enggak sama ya. Kalau sudah nyambung juga tetap beda. Kalau sa kan rumahnya jelas satu. Kalau shin rumahnya dua gitu ya. Ada bulat-bulatnya gitu. Shin ya. Tetapi orang sering membacanya keliru. Sa ya, shin dibacanya sin. Itu. Jadi kalau sa lidah di ujung gigi. Sa patasa, sa kasrasi, sa domasu. Jadi fasisu. Bedakan. Shin patah sya, shin kasrah shi, shin domasyu. Syashishu. Tuh. Coba sekarang bedakan dengan sin. Sin yang ada titik kan? Sin patah sa, shin kasrah shi, shin domasyu. Sasisu. Ah, lipah. Merah. Sa fatah sa, sa kasrah shi, sa domasyu. Sasisu. Kuning. Shin fatasha, shin kasrashi, shin domashu, shashishu. Mungkin ibu dan bapak bertanya, kok shinnya begitu amat? Ini kan latihan. Kalau terlatih dengan demikian, baca Quran gak usah begitu kan? Gak usah, a'udzubillahi minasyaiton. Gak usah begitu nanti mah. Justru kalau sudah latihan seperti ini, nanti kena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak usah, a'udzubillahi minasyaiton. Gak usah. Tapi latihan perlu. Gitu. Sekarang merah. Sa fatasa, sa kasrosi, sa domasu, sa sisu. Coba tolong dibedakan dengan sin yang enggak ada titiknya ya. Sin coba. Sin fatasa, sin kasrosi, sin domasu, sa sisu. Shinnya? Shin fatasha, shin kasrosi, shin domasu, sa sisu. Nah, sepintas sama-sama, tapi beda. Nah, sekarang enggak usah ngejak lagi ya. Rifah tolong langsung sasisu sa, ya sasisu sasisu shashisu beda kan. Nah sekarang merah sasisu, kemudian sin sasisu, kemudian shin shashisu. Coba lebih dekat ini bedakan ya. Merah sasisu, kemudian sin sasisu, kemudian shin shashisu. Tuh. Jadi kalau ibu dan bapak lihat mulutnya Rifa, mulutnya itu dibuka. Sha-shi-shu ya Mas Anto. Sha-shi-shu. Bukan. Bukan. Sha-shi-shu. Bukan. Kalau sod, iya. Mulutnya dibuka kan? Sha-shi-shu. Mas Anto aja senyum. Lihat. Ngeliatan. Ya memang begitu. Nggak usah khawatir. Wah nanti kalau mulutnya begitu jadi jelek. Nah biarin. Yang penting tetap oke ya. Bagus makhrajnya. Gitu. Dewi coba. Sha-shi-shu. Sin. Sasisu. Shin. Shashishu. Sin. Sasisu. Fa. Sasisu. Sin. Shashishu. Sin. Sasisu. Shin. Shashishu. Gitu. Jadi bedakan antara sa, ingat anginnya. Sasisu. Sasisu. Sasisu. Sin. Shin. Shashishu. Mulut dibuka lebar, anginnya keluar. Shashishu. Sasisu. Sasisu. Ini yang menjadi repotnya tuh ini. Huruf-huruf itu. Kenapa kau harus belajar seperti ini? Kita khawatir, kita kan bukan orang Arab, ngerti bahasa Arabnya enggak menyeluruh. Takutnya yang apa yang kita baca menjadi salah karena salah makhrajnya, salah membunyikan hurufnya. Ini kan Allah Maha tahu. Lain cerita, belajar dulu, setelah belajar baru